Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ini dalam hadis qudsi, ma manafiyah, tidak ada li abdil mu'min, bagi hambaku yang beriman, indi jaza'un, tidak ada bagi hambaku yang beriman di sisiku balasan, idza qabaltu safiyahu min ahli dunya, jika aku ambil, aku wafatkan orang-orang pilihannya dari ahli dunia, apakah itu anak, anak yang meninggal, atau saudaranya, atau pamannya, atau bapaknya, atau ibunya, atau temannya, yang jelas orang-orang pilihan dia, ya orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang terbaik menurutnya, tidak ada bagi hambaku yang beriman di sisiku balasan ketika aku mengambil, mewafatkan orang-orang pilihannya di akhir dunia, tsumahtasabah, kemudian dia berihtisab, bersabar, mengharapkan semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala, illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Al jannah, surga, bagi balasan bagi orang-orang yang beriman dan bersabar, berihtisab ketika ada orang-orang dekatnya meninggal dunia. Di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah menunjukkan fadilah as-sabr, sabar ketika ada orang-orang dekat kita, orang-orang pilihan kita meninggal dunia. Ketika seorang bersabar, maka balasannya adalah surga. Ya, dengan hasr, tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Ya, surga dijanjikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang bisa bersabar ketika ditinggal, meninggal oleh orang-orang yang dia cintai, orang-orang merupakan pilihan dia, yang sangat dia cintai, sangat dia sayang, yang sangat dekat dengannya. Apakah itu kerabat, ibu bapak, kerabat, atau bahkan orang yang jauh, temannya, ya, gurunya, yang dianggap sebagai orang yang terpilih di sisinya, meninggal dan dia bersabar, maka balasannya adalah sorga. Qala rahimahullahu ta'ala wa ana Aisyah radhiyallahu anha annaha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ta'un. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallam tentang ta'un. Ta'un itu wabah, wabah penyakit. Dicontohkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah penyakit kolera dan semisalnya, yang menimpa satu negeri, yang menyebabkan banyak orang meninggal dengan sebab wabah tersebut. Fahbaroha, maka Rasulullah SAW mengabarkan tentangnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Anahu kana adaban yab'athuhullahu ta'ala ala man yasha. Ta'un, wabah ta'un, itu adalah adab, siksa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirim kepada orang-orang yang dikehendakinya. Faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah jadikan bagi mukminin sebagai rahmat. Kalau bagi orang-orang kafir, itu adalah azab. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Tidaklah ada seorang hamba dia terkena ta'un dan dia tetap tinggal di negeri tersebut. Ini diantara adab ketika ada yang wabah penyakit seperti ini. Maka orang-orang yang tinggal di negeri tersebut yang terkena wabah, dia tidak boleh keluar negerinya. Dia harus tetap tinggal di negeri tersebut. Iya, dengan sabar berihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba ada berada di tempat yang terkena ta'un dan dia tetap tinggal di negeri tersebut. Iya, mengikuti perintah Allah, syariat Allah, dia tetap tinggal di negeri yang terkena ta'un ini, tidak keluar darinya. Sabiran, dengan penuh kesabaran, muhtasiban, semata-mata ikhtisab mengharapkan pahala dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu, dan dia tahu, dan dia yakin, annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, bahwasanya tidak akan ada yang mengenai dia, tidak akan ada penyakit yang mengenai dia kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untuknya, telah Allah catat di Lauhil Mahfuz, takdir bagi dia. Iya, dan kemudian dia meninggal dunia dengan sebab itu. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Iya, kecuali dia akan mendapatkan seperti pahalanya orang syahid. Rawahu Al-Bukhari. Ini hadirin rahiman rahimakumullah, terkait dengan ta'un, wabah. Orang yang tinggal di luar tidak boleh masuk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Kalau kamu mendengar ada wabah ta'un yang semisal ini di satu negeri, maka jangan kalian masuk ke negeri tersebut, jangan datangi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, iya, dan jika terjadi satu negeri wabah tersebut menimpa satu negeri dan kamu berada padanya di dalam negeri tersebut, fala takhruju firaran minhu, tidak boleh kalian keluar dari negeri tersebut untuk lari dari kematian dari wabah tadi. Ini adab yang Allah sebutkan dalam syariat yang terkait dengan wabah ta'un, ya, kolera dan yang lainnya yang menyebabkan banyak orang meninggal. Di syarah-syarah di sebelumnya, ya, Al-Muthaymin rahimahullah nerangkan ada yang disebut oleh para ulama kita sanah rahmah. Kata beliau di Najd, ketika itu sampai, ya, ketika masuk penyakit tersebut di satu rumah, penghuni rumah 10 orang, 10-10 meninggal. Hari ini bapaknya mungkin, besok ibunya, besok sampai 10-10 meninggal dunia. Iya, penuh. Iya, tahun yang penuh dengan kematian karena wabah. Iya. Adabnya, seorang di dalam negeri tersebut, dia harus sabar. Iya, dia harus yakin dengan takdir. Kalau memang mengenai itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dia harus ikhtisab, dia harus mengharapkan pahala dari Allah. Kalaupun mengenai dia dan meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan ajrus syahid. Iya, dalam satu hadis yang sudah kita sering baca, iya, di antara syuhada adalah ini, seorang yang meninggal terkait dengan ta'un. Asyuhada salah. Syuhada itu ada tiga kelompok. Syuhada al-akhirah. Syuhada al-akhirah. Nah, seperti ini keadaannya. mereka-mereka yang dihukumi dalam ahkam dunia seperti orang lain, dimandikan jenazahnya, ya dikafani sebagaimana jenazah yang lain. Tetapi di akhirat dia akan mendapatkan ajr syahid, pahala syahid. Contohnya ini, seorang yang ya meninggal karena melahirkan wanita, orang yang meninggal karena taun, ya orang yang terkena runtuhan, ya dan semisalnya. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Tetapi sekali lagi syaratnya dua. Syaratnya dia mendapatkan ajr syahid adalah dua. Apa itu? Sabiran muhtasiban. Terkena taun di negerinya, dia tetap tinggal di negerinya, iya, dengan penuh kesabaran dan muhtasiban, semata-mata mengharapkan pahala-pahala dari Allah, balasan dari Allah, meyakini takdir. Kalaupun terjadi menimpa dia, maka itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jika demikian keadaannya, dia meninggal, maka dia mendapatkan ajr syahid, pahala seorang yang syahid. Qala rahimahullahu ta'ala, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna Allah Azza wa Jalla qala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata, berfirman di dalam hadis kursi, Idza talaitu 'abdi, jika aku menguji hambaku, bihabibataihi, habibataihi ini dua matanya, habibataihi ini bi'ainai, aku uji dia dengan dua matanya, maksudnya buta. Dia diuji Allah dengan kebutaan. Dikatakan habibatai karena mata adalah termasuk anggota tubuh yang paling disenangi, ya, oleh orang yang sangat dicintai, dijaga. Kalau seandainya Allah uji dia buta dua-duanya matanya yang dicintai tersebut, fasabara, dan dia sabar, awadtuhu minhumal jannah. Ya, dia sabar, maka aku akan ganti untuk dia, kata beliau, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan ganti baginya, ya, dengan sebab dua mata yang Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan kebutaan tersebut dan dia sabar, aku akan ganti dengan surga. Ya, yuridu ainai, habibatnya ini ainai, rawahul Bukhari. Ini jelas juga keutamaan sabar, sabar dalam menghadapi penyakit, menerima penyakit, ujian. Terkhusus di sini sabar, ya, ketika diuji dengan dua matanya, ya, hilang pandangannya, buta, dan sabar, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan Allah ganti dengan jannah, dengan surga. Allahu a'lam. Assalamualaikum.